Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga para pendengar radio muslim streaming rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini kita masih bersama hadis ke-15 dening Ramaju-Maju ya. Hadis ke-15 ini hadisnya tidak terlalu panjang, tapi di dalam hadis ke-15 itu ada salah satu kaidah penting dan bahkan sangat penting, kaitannya dengan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kaidah penting yang kaitannya dengan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung 4 perkara. Ya. Sebutkan oleh para ulama bahwa kesempurnaan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung berapa? 4 perkara. Yang pertama meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi kalau ada seorang muslim, wajib baginya untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Wajib. Tidak boleh ngaku muslim tapi enggak percaya adanya Allah. Tidak boleh. Maka yang pertama adalah wajib bagi dia meyakini bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu ada buktinya banyak, baik dengan ayat-ayat kauniyah atau baik dengan ayat-ayat syar'iyah ataupun dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi bukti adanya Allah ada 2. Yang pertama ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Ini ayat syar'iyah. Adapun ayat kauniyah adalah bukti-bukti ciptaan Allah di depan mata kita. Ini semua menunjukkan Allah ada. Dan akal kita juga membuktikan bahwa Allah ada secara akal. Karena tidak mungkin segala sesuatu terjadi dengan sendirinya ujuk-ujuk. Anak omah apik temen ya ning tengah sawah. Ya orang ning tengah sawah ya mepet sawah. Rumah mewah, mepet sawah. Kok ada rumah bagus sekali ujuk-ujuk neng tengah sawah? Orang secara nalar mesti ana sing bangun, pasti ada yang bangun. Itu secara akal. Secara fitrah, naluri, jadi ayat Al-Quran membuktikan ciptaan-ciptaan Allah ini adalah bukti. Dan ini banyak dibahas oleh Ustadzuna wa akhuna al-fadil Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala di dalam tafsir surat-surat yang akhir-akhir ini sedang dipelajari. Kayak misalnya surat apa? Syams. Apalagi? Al-Lail. Ini tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada. Akal juga membuktikan. Fitrah secara naluri juga demikian. Karena manusia itu diciptakan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Yakin adanya Allah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Dua bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menggiring dia menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan mereka berdua menjadikan anaknya menjadi majusi. Tanggung jawab wong tuane. Makanya besok orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anakmu iki kok apake? Oh, sudah saya ajari bertani. Neng diajari ngaji ora? Nah, ini dipertanyakan. Anak kita sudah diajari bertani, iya. Berdagang, iya. Neng ngaji enggak pernah diajari. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Nah, semua anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kedua bapaknya yang membelokkan. Jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lain-lain. Ini secara naluri. Demikian juga secara fitrah. Manusia itu pasti yakin adanya Allah. Karena dalam kondisi kepepet dia pasti akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghasyahum mawjun da'u Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala orang-orang musyrikun dulu diterjang ombak di tengah lautan. Da'u Allah. Mereka mintanya juga kepada Allah. Ya, masyaallah. Ini seorang muslim harus yakin bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama, unsur kesempurnaan keimanan kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah semata yang berhak diibadai. Harus. Enggak cuma yakin, bahkan harus mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari dia. Bahwa tidak boleh diibadai kecuali hanya Allah. Sholat kita untuk Allah. Hidup kita untuk Allah. Ibadah kita untuk Allah. Mati kita juga untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini unsur yang kedua. Maka kalau ada orang ngaku muslim, dia mengumumkan dirinya muslim, zahirnya, blegernya, muslim. Nggih, pecian. Nggih, sarungan. Nggih, jenggoten. Gitu. Sing wedok nggih kudungan, ya pakai peci, pakai sarung. Ya. Yang laki-laki pakai jenggot, yang perempuan pakai apa? Jilbab, pakai kerudung. Tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Ngrono wit ringin gede banget. Disajeni dan pun nate menangi napa dereng. Menangi niku sudah pernah nemui atau belum kejadian begitu? Pernah. Atau kalau ada wit ringin gede banget disarungi. Belum pernah? Di sini ada yang asli Nuwun Sewu. Daerah Jogjang itu loh, enggak? Enggak ada. Coba nanti suatu saat Jogja naik di pereng sisih kidul, bukan Jogjanya, tapi di sebuah daerah di Jogja ke arah barat timur, kemudian pereng sebelah selatan. Itu banyak pohon-pohon beringin disarungi. Ya, dipageri. Nek arep ditegor ndak boleh. Sing jenenge resan. Resan. Ini ya blegeri kita muslim. Tapi ternyata kita sama pohon masih disajeni. Karo keris diwedeni. Keris di masyaallah. Ya, ini namanya tidak meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Nomor dua ini. Jadi seorang muslim itu harus meyakini Allah satu-satunya yang diibadai. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh. Makhluk sesekti apapun ya mandraguna, kita tidak boleh sampai menyembah kepada dia. Tidak boleh. Tur sektinya sesepira gitu ya. Karena dulu pernah ada yang kisah nyata, seorang dukun nantang-nantang, lo bisa mengalahkan saya mau ngaji sama dia. Akhirnya ada seorang ustadz kiai datang, siap nantang, dibacakan ayat kursi. Itu keris yang dipegang dukunnya itu gini. Saya ulangi ya. Akhirnya dia ngaji maca Quran sekajilid siji. Lalu kalah. Ya, kalah. Artinya apa? Sesekti apapun lah orang itu, kalau memang bukan itu kekuatan dari Allah, semata-mata itu hanya kekuatan dari jin. Lagi. Wong orang yang kuat dari Allah saja enggak boleh? Enggak boleh disembah. Nabi, masyaallah. Para sahabat mencelas watu orang nanas yang kuat. Ngepuk watu tidak ada yang kuat. Saat peperangan Ahzab, ya kan? Perang Khandaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggali parit juglangan kerja bakti. Demi untuk apa? Menghalangi pasukan sekutu musyrikin dan orang-orang kafir yang akan menyerang kota Madinah. 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Padahal orang-orang muslimin saat itu jumlahnya cuma 3.000. Ya. 10.000 dileboni, melebu kabeh ning 3.000. Berat. Makanya Salman Al-Farisi usul. Coba digali saja parit sekeliling Madinah. Mana jalan masuknya musyrikin, kita hadang pakai parit. Ini metode peperangan gaya baru yang belum dikenal oleh orang Arab. Wah, akhirnya kerja bakti njeglangin apa? Pinggiran kota Madinah. Sampai di sebuah galian itu ada sebuah batu besar. Para sahabat sudah berusaha dongkal, ngepuk, enggak ada yang bisa. Ini kalau enggak bisa dipecah, percuma linggawi parit karena bisa menjadi tempat lewat. Akhirnya manggil para sahabat, manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duh Kanjeng Nabi, niki wonten watu gede banget, kami tidak bisa untuk menggempurnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan meminjam satu beliung kampak sing lancip ini. Kemudian dipukulkan satu kali, keluar cahaya. Sampai akhirnya kisahnya 3 kali memukul dan batu itu pecah. Kuate kaya kui. Kuatnya seperti itu. Tetap para sahabat tidak menyembah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka meyakini bahwa yang berhak diibadai adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maning sing ni? Wah. Tenaga napa? Misalnya begitu. Tomen duwe jimat. Oh, misalnya begitu. Itu tidak berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 2. Yang nomor 3. meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, menciptakan alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Ini keyakinan semacam ini sudah luntur di sebagian kaum muslimin. Makanya angger panen biasanya wedi, mbok panennya gagal. Wedi mbok Dewi Sri ngamuk. Ya. Ada keyakinan bahwasanya yang menguasai padi namanya siapa? Dewi Sri. Itu masih banyak. Makanya kita dapatkan ya mereka akhirnya kembalinya ke nomor 2 tadi. Nyajeni di tengah-tengah sawah. Ya. Mbok panen laute gagal. Ikan-ikannya tidak bisa ditangkap atau ada bencana atau angin dan yang lainnya. Karena dipercaya bahwasanya di sana ada yang mengatur yang namanya Nyi Roro. Itu yang diisukan sudah masuk Islam. Buh temenan bu, namanya juga isu. Ya. Subhanallah, diisukan masuk Islam. Itu diyakini dia menguasai sana. Akhirnya ya ujung-ujungnya kembali ke nomor 2. Ada yang namanya sedekah lah, melarung kepala. Nah ini nomor 3. Seorang itu harus yakin Allah yang mengatur alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, semuanya Allah SWT. Nah yang keempat, ini yang kaitannya dengan hadis nomor 15. Nomor 4, ya, ini kaitannya dengan hadis nomor 15. Meyakini, seorang muslim yakin, wajib yakin Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia dan tidak menyamai sifat-sifat para makhluk. Nama boleh sama, sebutannya boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Nanti insyaallah ta'ala akan kita pelajari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir yang kemarin sempat terputus, ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang kewajiban seorang muslim dalam meyakini nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi sekilas tadi bahwa penyebutan sifat itu kadang sama antara Allah dengan hambanya, penyebutannya saja loh. Misal Allah itu maha melihat. Manusia juga memiliki sifat apa? Melihat. Tapi ingat, melihatnya Allah tentu tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ya raisa dipadakakan. Walaupun namanya sama-sama melihat. Allah Sami'un, maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar. Niki pada mendengar napa mboten niki? Angger ora mendengar tak ora pada teka. Ini semua bisa mendengar. Manusia punya sifat mendengar. Allah pun maha mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Makanya suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW diwaduli ini pun apa? Dilapori, dikelui. Waduli. Ada seorang wanita ngeluh. Nek bahasa siki apa? Curhat. Bahasa siki apa? Curhat. Ada seorang wanita lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perlakuan suaminya kepadanya. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumahnya Aisyah aja dibayangkan kayak omae ustate anggur diketok ngarep seneng buru dewek ora krungu Jangan dibayangkan rumahnya itu panjang, gede, atau jangan dibayangkan kayak rumah Anda. Ada orang teriak-teriak di depan, sing neng guru jawab orang krungu tidak dengar. Jangan dibayangkan seperti itu. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecil. Kecil. Berupa, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hujurat, kamar-kamar. Jadi tidak besar. Jangan dibayangkan kalau diketuk sana enggak dengar. Ada orang bicara, teriak, yang belakang enggak dengar. Enggak. Rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu, itu salah satu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rumahnya kecil. Nah, wanita ini di rumahnya Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sing jenenge ngadu, biasanya keras apakah pelan? Keras atau pelan? Kali ini pelan, karena urusan-urusan rumah tangga. Dia bisik-bisik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah yang ada di samping mereka tertutup oleh sitar, jadi ming dialang-alangi apa? Korden. Dialang-alangi korden. Aisyah dibalik korden. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamunya. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawwurakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan wanita yang mengadukan tentang suaminya. Dan Allah Maha mendengar, Sami'un Basir. Apa kata Aisyah? Ayat ini turun dari langit yang ketujuh. Allah mendengar bisikan wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit yang ketujuh. Sementara saya di balik korden orang krumu. Masyaallah. Padahal Aisyah juga bisa mendengar. Allah mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran Aisyah. Allah jangankan bisik-bisik. Bengok-bengok bae ana sing ora krungu. Jangankan bisik-bisik, teriak-teriak juga ada yang mendengar. Kenapa coba? Pada-pada teko ngaji. Ustadz yang bengok-bengok, sing siji krungu, sing siji ora. Ajal kenapa, Pak? Nek orang ngantuk, ya berarti orang gak tegaken. Ya, kalau gak ngantuk, ya berarti mungkin tidak memperhatikan. Lagi keselimur, anaknya lewat setitik. Loh, terus ustadznya bilang apa ya? Gitu. Subhanallah. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala mendengar jami'al aswat, mendengar seluruh suara. Entah itu yang bisik-bisik, entah itu yang teriak-teriak dimanapun. Masya Allah. Sama-sama mendengar. Tapi hakikat pendengaran Allah berbeda dengan hakikat pendengaran para makhluk. Jadi penyebutan sifat boleh sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Kita kembali. Oh, berarti ini loh, nomor 4 nih, bahwa seorang muslim wajib meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, tidak ada kekurangan sedikit pun dari arah manapun. Nanti insyaallah saya kasih contoh lagi. Jelas tidak ada kekurangan dari arah manapun. Ini hadis nomor 15 ini berkaitan erat dengan keyakinan muslim nomor 4. Ulangi. 1. Meyakini Allah itu apa? Ada, wajib. Yang kedua, meyakini bahwa Allah yang berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nomor 2, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Yang nomor 4, meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi, yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari arah manapun. Kalau ditanya, kok sifatnya Allah sebutannya sama dengan sifat makhluk? Jawabannya bagaimana? Sebutan boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Contohnya apa tadi? Mendengar. Allah mendengar dari atas langit yang ke-7. Sementara siapa tadi? Aisyah dari balik apa? Tirai, tidak dengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat seluruh apa yang dilakukan oleh hambanya, dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat, sementara hambanya pandangannya sangat terbatas. Ya. Bahkan terkadang sebagian orang itu nganggu sambung, ya, disambung pandangannya, karena sangat sangat terbatas. Nah, Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah, hadis 15 erat sekali kaitannya dengan keyakinan muslim yang nomor berapa? 4. Yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ke-15 ini yang disebutkan kemarin sifat Allah apa? Kelingan obara. Allah sangat bahagia menerima taubatnya seorang hamba. Bahagianya karena Allah butuh atau karena apa? Pertanyaan. Bukan karena Allah butuh kepada taubat kita, tapi karena Allah memang menyukai dan mencintai untuk memberikan apa? Taubat dan maaf. Nah, sampai dimisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, bahwa kegembiraan dan bahagianya dan senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima taubat seorang hamba melebihi kegembiraan salah seorang dari di antara kita yang menemukan kembali ontanya, kendaraannya yang lengkap isi-isine, yo wedange, yo panganane, yo klambine, yo rangsume dan seluruh perlengkapan setelah tadinya apa? Hilang. Nah, oleh sebab itu seorang muslim harus punya keyakinan bagaimana cara beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bacakan apa komentar Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari salah satu sifat Allah. Apa yang saya sebutkan kemarin? Sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Arsy-nya Allah besarnya seperti apa? Arsy-nya Allah adalah makhluk Allah yang paling besar. Sangat besar sekali. Ya. Saking besarnya arsy. Maka 7 langit, 7 bumi serta isinya itu tidak ada apa-apanya dibanding arasnya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya Allah, saking besarnya arasnya Allah, maka disunggi oleh 8 malaikat. 8 malaikat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang besarnya malaikat penyunggi aras. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diberi izin oleh Allah untuk menceritakan besarnya malaikat penyunggi arsy. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jarak antara telinga dan pundaknya. Jarak antara telinga dan pundaknya sejauh 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Allahu Akbar. 500 tahun perjalanan dengan unta, kendaraan yang ideal saat itu. Untuk lebih tahu bagaimana jarak 500 tahun perjalanan dengan unta, silakan coba. Atoy kayak apa? Burung rampung lengitung wis entong disit hitungane. Kita belum ngitungi begitu, masyaallah. Baru setengah hari jalan saja sudah kelenger kita ini. Pakai unta, masya Allah. La ilaha illallah. Itu jarak antara telinga dan pundaknya kok, masya Allah. Itu yang nyunggi aras. Bagaimana arasnya? Lebih besar lagi. Allahu Akbar. Nah, Allah beristiwa di atas aras. Kita kembali tegaskan. Satu, Allah gembira menerima taubatnya seorang hamba. Tapi Allah butuh enggak dengan taubatnya hamba? Enggak butuh. Kita yang butuh pada Allah. Kemudian dua, Allah beristiwa di atas arasy. Kita tanya lagi, Allah butuh enggak kepada arasy? Jawabannya tidak. Allah enggak butuh kepada arasy. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru aras itulah yang butuh kepada Allah. Kalaulah bukan karena Allah, aras enggak mungkin ada. Makanya kembali saya tegaskan, Allahu As-Samad. Allah itu As-Samad, tempat bergantung. Jadi Allah itu enggak butuh kepada yang namanya aras. Enggak butuh kepada namanya Al-Kursi, enggak butuh kepadanya manusia, enggak butuh kepada jin, enggak butuh kepada alam semesta ini, enggak butuh Allah. Kemarin saya sampaikan bahwasanya seandainya seluruh penduduk baik manusia ataupun jin, sebutkan dalam hadis qudsi, seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir, seluruh manusia ataupun jin, semuanya memiliki hati yang paling bejat, semuanya rata satu level bejat semua, dan bukan hanya sekedar bejat tok, tapi paling bejat. Kita ambil contoh hatinya siapa? Fir'aun. Semuanya ini bukan hanya yang di Masjid Agung, naudzubillah min dzalik, semua manusia seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai yang akhir, dan dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, kumpul semua hatinya Fir'aun. Maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun semuanya berkumpul dengan hati yang levelnya paling baik, hatinya siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Maka itu tidak akan menambah kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak butuh pada kita. Allah enggak butuh pada arasy, Allah enggak butuh pada kursi, Allah enggak butuh kepada manusia, enggak butuh kepada jin, enggak butuh kepada ibadah kita. Saya tegaskan. Maka ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arasy, saya tanya lagi, Allah butuh pada arasy? Jawabannya tidak. Justru yang butuh adalah siapa? Arasy kepada Allah. Nah, ini salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah beristiwa di atas arasy. Di langit. Di atas arasy. Ini keyakinan seorang muslim yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau ditanya Allah di mana? Allah di hatiku. Allah di hatiku. Tidak benar. Dalilnya mana? Al-Quran yang mengatakan Allah di hatimu, atau hadis yang mengatakan Allah di hatimu, mana? Yang ada adalah summastawa 'alal 'arsy. Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Dan surat-surat yang lainnya banyak yang akan saya bacakan. Ini komentarnya Imam Ibnu Katsir terhadap surat Al-A'raf 54. Ini hanya sekedar catatan tangan. Kalau enggak percaya nggih monggo dibuka lagi. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Istiwa di atas arsy. Jangan dijawab Allah di hatiku. Atau jangan pula dijawab Allah itu di mana-mana. Ini menyelisih fitrah. Fitrah manusia itu meyakini Allah di langit. Allah itu di atas. Pernah seorang Syekh Musa Al-Nasr, seorang ulama dari Yordania, dia pernah pergi di sebuah negara. Dia berdebat sampai jam-jaman dengan seorang alim di negara tersebut. Hanya membicarakan masalah Allah itu di mana. Syekh kita ini jelas tegas dengan berdalilkan Al-Quran, dan hadis-hadis yang ada dan dalil fitrah yang lainnya tegas mengatakan Allah di atas arsy. Sementara lawan bicaranya enggak percaya, jam-jaman itu. Jam-jaman. Keduanya seletak-seletak setelah selesai sholat keluar dari masjid ketemu anak kecil. Syekh kita ini ingin membuktikan bahwasanya keyakinan Allah di atas arsy itu tertanam di anak kecil meskipun belum kita ajari. Maka Syekh tadi mengatakan, ya wahai anak kecil, sini sini sini, di hadapan lawan bicaranya. Ditanya anak kecil itu, Allah itu di mana wahai anak kecil? Spontan anak kecil itu menunjukkan jari ke atas. Masya Allah. Kata Syekh, ini loh masalah yang kita jam-jaman gak selesai itu bicarakan. Diselesaikan sama anak kecil dalam satu pertanyaan. Selesai sudah. Masya Allah. Anak kecil meyakini Allah ditunjuk di atas. Masya Allah. Itu fitrah manusia. Gak usah jauh-jauh lah. Yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau di tanah dan jenengan, jenengan itu selama ini berdoanya gimana? Ya gini. Loh, kok tangannya menghadap kemana? Ke atas. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu meyakini apa? Meminta kepada zat yang di atas sana. Kok kamu enggak begini doanya? Muter. Anda secara fitrah manusia itu meyakini Allah di atas. Kalau ada apa-apa pasti dia akan mendongak ke atas. Subhanallah. Ini fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Maka ayat ini jelas-jelas sekali menunjukkan Allah itu di atas arsy. Lagi-lagi mukadimah untuk membaca perkataan Al-Imam Ibnu Katsir ini terlalu panjang kelihatannya. Jadi besok lagi kalau pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas hadis ke 15. Ora rampung-rampung maning ya, masyaallah. Sudah berapa tahun kita belajar Riyadhus Shalihin? Baru sampai hadis nomor 15. Nah, subhanallah. Enggak apa-apalah ya. Akan saya bacakan. Kalaupun tidak bisa semuanya kali ini, maka kita lanjutkan lagi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam mengomentari surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 54, yaitu firman Allah summastawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian beristiwa di atas arsy. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir, wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salaf as-salih Malik wa al-Auza'i wa al-Thawri wa al-Layth ibn Sa'd wa al-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahawi wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan. Metode kita dalam meyakini ayat-ayat yang semacam ini adalah apa yang dijalankan dan diyakini oleh ulama salaf saleh. Ulama terdahulu yang saleh. Imam Malik, Auza'i, Thawri, Lais, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rawiyah dan yang lainnya, dan juga imam-imam kaum muslimin yang lainnya sejak zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu cara mengimaninya? Imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Biarkan ayat itu sebagaimana datangnya. Kita fahami ayat itu sebagaimana datangnya, tanpa ditakyif, tanpa kita pikirkan bagaimananya, wala tashbih, tanpa kita serupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk, wala ta'til, dan jangan dinafikan. Belum selesai. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.